Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya minta dijelasin cara dakwah kepada kaum LGBT. Apa? Minta dijelasin buat dakwah ke kaum LGBT. Dakwah ke kaum? Iya, LGBT. Resepnya. Karena ada sebagian teman yang sering ketemu itu ya kena jurusnya kayak gitu. Gimana? Ada orang? Ada teman yang dulunya enggak kena tapi kena virusnya tuh LGBT itu. Sekarang kan kasihan itu kan umat Nabi Muhammad juga. Nah, caranya tuh gimana resepnya tuh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah kepada kaum LGBT, kaum homo atau kaum lesbi. Pertama adalah dakwah kepada mereka adalah memohon kembali kepada jalan yang benar. Ayo kita melatih untuk membenahi jiwa yang salah saat itu, psikologi yang salah. Anda bisa belajar, mencoba untuk menghindari dari itu semuanya. Bohong kalau tidak bisa. Anda seorang laki-laki, menikahlah dengan seorang perempuan. Jangan berkata saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan istri saya. Tidak. Asalkan Anda meninggalkan yang haram, maka yang halal akan bisa Anda lakukan. Percaya, wahai saudaraku. Kalau Anda menghindar berhubungan dengan sama-sama laki, maka ketahuilah yang namanya syahwatmu itu adalah berkala datangnya. Berkala. Berkala itu ada saat harus tiba dan harus dilampiaskan. Selagi Anda menghindar dari laki-laki, Anda seorang laki-laki, menghindar dari melampiaskan syahwat dengan laki-laki, maka pasti Anda bisa melampiaskan syahwat dengan seorang perempuan pada suatu ketika nanti. Mungkin awal-awalnya adalah Anda ogah-ogahan. Kenapa? Anda belum terbiasa. Maka pada waktunya nanti Allah akan angkat penyakit itu. Dan jangan lupa mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Hanya satu hal yang kami minta darimu wahai saudara-saudariku yang terkena penyakit ini. Anda insaf, jangan sombong, ngadulah kepada Allah. Ingat suatu ketika nanti Allah akan angkat, Anda akan dikembalikan oleh Allah dalam kenormalan yang sesungguhnya. Yang jadi masalah adalah sombong. Anda musuhi ulama, musuhi Al-Qur'an, memusuhi para orang-orang soleh, mengatakan ini adalah diskriminasi dan sebagainya. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak akan bisa sembuh sampai kapanpun. Harapan kami adalah Anda sembuh, Anda dimuliakan oleh Allah, punya anak keturunan yang baik, rumah tangga yang baik, normal seperti manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.